رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله Empat keratan ayat Allah dapat kita sama-sama membaca dan mendengarnya dengan tadabbur seperti mana kita diperintah. Iaitu daripada surah Al-Imran ayat 29, 30, 31 dan 32. Allahus Sami'ul Basir. Ialah yang sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Satu babak yang Allah Ta'ala bawa untuk nak memberi tahu, memberitahu kepada hamba-hamba dia tentang satu hakikat yang kebanyakan hamba dia tak tahu, dan sebahagian daripada hamba dia hak tahu tu kurang yakin atau kurang segi beriman. Sangat sedikit sahaja orang yang beriman dengan ayat-ayat seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Qul, kata oleh Muhammad, sebab Muhammad ni dibangkit untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Setengah-setengah ayat tu dia suruh, suruh Nabi Muhammad kata lagi kepada orang. Kalau kata ayat qul ni maknanya duk dalam arti kata tengah duk berdakwah, atau ayat yang suruh menyatakan kepada kumpulan yang agak nak engkar berbentuknya, berbentuk tak senang banyak daripada mengajar saja. Nah, dalam bentuk dialog, kalau qul ada masalah yang nak jadi ranaknya masalah tu. Kalau ayat yang tak ada qul tu biasa-biasa, yang berbentuk ajaran biasa-biasa. Qul, kata oleh Muhammad kepada orang-orang kafir khususnya dan orang-orang Islam umumnya, in tukhfu ma fi sudurikum, jikalau engkau menyembunyikan perkara dalam hati-hati kamu, au tubduhu ataupun kamu menyatakan perkara itu melalui perbuatan, perkataan ka, ya'lamuhullah, nascaya Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Munak sembunyi pun Allah Ta'ala tahu. Munak nyata pun Allah Ta'ala tahu. Nampak supa dengan ilmu Tuhan tu tak ada beza sama ada terhadap bendanya nyata atau benda sembunyi. Bagi Tuhan tak ada beza. Kalimah ya'lamuhullah tu adalah hu tu kembali kepada ma tukhfuna fi sudurikum, dan kembali kepada ma tubdun, barang yang kamu bawa menyembunyi dan barang yang kamu tu menyatakan. Ya'lamuhullah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ilmu Tuhan bukan sekadar hidup tahu barang hak mung doa kerja sama ada kamu tu nyata atau sembunyi, tetapi Allah mengetahui barang di langit-langit dan barang di bumi semuanya. Tidak ada satu perkara melainkan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala tu sangat tahu dengan tiap-tiap perkara. Bikulli syai'in, nah, Allah Ta'ala tu sangat mengetahui dengan tiap-tiap perkara. Jadi di sini tu royak secara umum, secara luas dalam ayat banyak-banyak lagi tu memberi arti semuanya perkara tu adalah alimun bihi. Allah Ta'ala sangat mengetahui dengannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Dan Allah tu qadirun, sangat-sangat kuasa, maha kuasa, amat kuasa, ala kulli syai', ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala sangat kuasa. Padahal ayat sini ayat ya'lamhullah, Allah sepatutnya ya kata wallahu bikulli syai'in alim. Kalau kita tengok secara zahir tu gikok tu, tapi Allah Ta'ala dia maksud gapo daripada ayat dia ni, wallahu a'lam. Gapo dia maksud dia wakri nak tunjuk kekuatan. Nah, ada di tempat yang menyatakan pengetahuan dia, nak menyatakan ilmu tapi tunjuk kekuatan di segi sifat di sebelah akhir ayat. Sebagai nak royak katanya, dia tahu tu bukan tahu saja, dia tahu benda rahsia, tahu benda yang terbuka, adalah tahu dengan sebagai yang berkuasa. Nak menurunkan azab ke atas benda yang tak baik, hak ia tahu halu-halu, dan nak turunkan pahala ke atas benda yang baik, yang dia memang mengetahui juga benda hak baik. Nah, jadi maha kuasa segi nak turun balas. Nah, nak turun segala balas itu sangat-sangat kuasa Allah Ta'ala. Nah, bukan sekadar tahu, kita ni kadang-kadang tahu setengah-setengah perkara, gi capo dia tak ada kuasa nak gi bertindak atas bahaya kita tahu pula. Nah, setengah-setengah banyak Tok Qadi tahu kata cerita balah ni, tapi dari segi nak hukum, kena hukum turut hak zahir demo duk kecek banyak tu. Nah, sebab dia tak ada kuasa, Tok Qadi tak ada amnah kadang-kadang tu. Nah, kena dapat arahan daripada satu pihak, kena hukum belah mana, hukum belah tu. Itulah Tok Qadi Jamilah ni banyak benarlah tu. Tok Qadi kerana yang nak naik di Tok Qadi tu pun orang awak naik dah, hasil daripada murah hati orang kepada dia dah. Jadi dia kena jalan menurut tokeh dia nak ke mana lah. Tokeh dia suruh yang hijau, dia hijau. Tokeh suruh yang putih, putih awak dah itu. Sebab dia tahu tapi tak ada kuasa. Ini Allah Ta'ala tahu ada kuasa, sedak selalulah ada setengah tu ada kuasa tapi tak tahu. Nah, bawa tak tahu nak berjalan tak boleh juga, sebab komun tak ada. Nah, kalau ada komun patut ada amnah, jadi sedak selalu buat kerja tu boleh juga. Kalau kita nak tafsir ayat ninggi kot tu, nah, kerana semua tu wallahu ta'ala alam. Segitu juga dia wakri pelaga ayat wallahu ala kulli syai'in qadir, dengan perkara yang sakuk dengan ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita kalau kita wak gapo-gapo ingat kehening tu, jadi sungguh kita wak. Dan kita wak gapa-gapa tak ingat kau ni tu, jadi supa kita duk tipu diri, wak kerja benda tak sungguh, wak kerja benda pelom, tidak sapa kepada akar umbi sungguh benda. Tahu balah ni, buat balah lain. Nah, wak zahir tu baik kau lain, dalam hati kau lain. Allah Ta'ala tahu. Ayat ni, ulama banyak dia sakup dengan ayat yang ke-28 sebelum itu. Nah, ayat 29 kita mengaji saat ini, dia sakut dengan ayat 28 iaitu la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'mini. Allah Ta'ala larang tak si orang Islam memilih orang bukan Islam menjadi kau sahabat rapat, kawan baik dan pemimpin yang mengatur hidup dia lain pada orang mukmin. Benda tu tu, nah, dia larang dan dia we warning. Kalau wak juga, nah, maka dia tu yuhadzirukumullahu nafsah. Dia we gapa dia? Suatu gapa dia? Suatu gawa, suatu peringatan. Nah, Allah ويحذركم الله نفسه. Satu warning, satu apa dia, peringatan. Nah, itu dia. Kecuali illa an tattaqu minhum tuqah. Kerana ada sesuatu benda yang takut bahaya. Kalau pun payuk dari segi maslahat, nah maka tak boleh. Tapi kalaulah pun payuk dari segi mudarat, maka diberikan peluang. Kalau mudarat diberi peluang. Nah, kecuali kalau benda tu benda yang gapa dia maslahat tak boleh pura. Ada pun payuk. Pun payuk tak boleh. Tapi kalau mudarat, itu boleh. Nah, itu boleh. Jadi orang yang Tuhan larang daripada menjadi orang mukmin sebagai tua dia tu, tua terosak tengok malak ni, yang ini buat saya demo. Katuk terosak malak. Qul in tukhfu, kata oleh Muhammad, kalaulah dia tu kasih cinta kepada orang kafir, tapi dia sembunyi dalam hati dia. Itu yang hubung dengan ayat 28. Kalau nak join ayat 29 dengan 28, dia pergi kot tu. Ibn Kathir dia join dua ni. Ibn Kathir dia hubung ayat dua ni, dia kata sebenarnya, dia kata Allah Ta'ala tu memberi jagaan kepada hamba-hamba dia supaya jaga molek hati dia, jangan dikuasa terikat dengan orang-orang yang tidak dibenar oleh Allah Ta'ala, supaya berkasih mesra secara walak kepada dia. Nah, sama sekali ini kerana Allah Ta'ala dia jaga ada, wallah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Lepas tu Allah Ta'ala wijaga pula, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Jadi dia krenyik habis-habis, jangan tinggal dalam perut pedah pun tak boleh. Nah, kasih mesra kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah, kafir yang menjadi musuh Allah. Nah, mesra pun tak boleh, jangan wada sama sekali. Nah, dan banyak. Nah, Al-Wahidi pun dia pergi kat tu juga. Nah, Allah Ta'ala kata, ya'ni min mawaddatil kuffari wa muwalatihim. Kalau ada dalam hati kamu daripada walak kepada orang kafir, nah, sehidup semati dengan dia. Nah, kalau dia kanan kita kanan, kalau dia kiri kita kiri, maka itu adalah tidak dibenar oleh Allah Ta'ala. Kalau dia benarlah tu, Allah Ta'ala jaga wijaga. Allah Ta'ala tahu. Apabila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala turun. Sebab wallahu ala kulli syai'in qadir. Katanya hikmat Allah ala kulli syai'in qadir mari sini sebab nak gi warning, nak gi wi jaga kepada puak-puak hak dok nak memusuhi orang mukmin. Nah, ambil orang bukan Islam, mari dok belawan dengan orang Islam, Allah nak memusuhi oranglah tu wari ayat wallahu ala kulli syai'in qadir. Tak ada kata wallahu bi kulli syai'in alim dak. Padahal ayat-ayat ilmu ayat 29. Nampak dah tu? Supaya nak wi jadi sesuai buku, nak wi jaga kepada orang yang bersifat dengan sifat yang Allah Ta'ala larang dalam ayat 28, iaitu jangan walak pada kafir, musyrikin, kafirin yang menjadi musuh pada Islam khususnya. Apa ada tu dah? Sebab tu di antara hikmat ya wa'i wallahu ala kulli syai'in qadir, di sini setengah ulama dia pergi kot tu dah. Wallahu alam. Bukan sekadar tu dah, buku walak ni besar dalam Islam, buku perasaan hati, kasih cinta kepada orang Islam dengan orang bukan Islam, benda besar dalam Islam. Ya pergi siapa hari akhirat esok, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari kiamat yang tiap-tiap jiwa, kullu nafsin ni tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, tiap-tiap orang dapati barang yang ia usho daripada kebaikan itu berada depan dia belakang. Muhdara ni From tak payah dia belakang. Amalah dia tu mari tak payah dia penuh. Setengah daripada mari berbentuk surat. Nah, setengah daripadanya adalah berbentuk surat. Nah, kepada wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ini satu bentuk Allah Ta'ala menggambarkan bagi hak yang dia kerja semua. Nah, tiap-tiap orang itu tu heboh. Sakut amalan tekok dia belakang. Bawa mati pak tu Allah Ta'ala lipat amalan dia tu. Boh, dari satu sarung sakut tekok. Tapi tak nampak lah tu tu. Ini kata daripada Hasan Al-Basri tafsir ayat tadi. Nah, patut masuklah kubur duduk dengan surat amalaya tu. Wa bakik sak Allah Taala waktu baik surat tu tu terbuka depan dia dan dia tu diberi kuasa boleh membaca surat tu dan boleh mengetahui amalan dia. Nah, tu kerana amalan dia tu muhdara duduk depan dia. Muhdara tu duduk depan, tak ada kata amalaya duduk mana, dak. Duduk depan dia belakang, dia buat sejik, dia buat gotu, dia buat kebajikan kot tu, dia semayalah, dia puasa tu, semua mari duduk beri pun apa dia belakang. Tu makna muhdara. Sebaliknya, wa ma amilat min su'in, dan tiap-tiap amalan yang diamal oleh setiap jiwa tadi daripada amalan jahat, tawaddu law anna bainahu bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia pun mari juga buat amalan jahat. Mari duk pakar, duk keliling dia juga. Tapi fitrah manusia ni, dia kata tawaddu, bercita-cita, berkehendaklah ia-ia tiap-tiap jiwa tu supaya amalan bahjahat dia tu sengah jauh pada dia. Mari buat apa katiknya? Bahang aku dulu, zaman dulu. Maki kat orang lah. Curi bagi orang lah. Zina dengan orang lah. Tinggal semaya lah. Minum arak lah. Isak rokok lah. Ini pakak mari lebih. Lawak dia keliling dia. Allah tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia sabuk ya wasatan ujauh amalan ni, sak rokok gawah jauh-jauh jangan mari ke aku tak usah dah kemung kharasa. Nah, bainahu wa bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Amadan ba'ida ni ada setengah ulama tafsirnya, iaitu jauhnya sejauh kepada langit dan bumi pada gak tafsir itu. Tak seh sikit abuk benar-benar seperti itu. La ilaha illallah. Kata setengahnya di antara masyrik dan maghrib. Mau jadi jauh amalan jahat dia dengan dia tu supaya jatuh ngelit naik jauh. Tak seh tengok. Tak ada nok kepada amalan jahat. Lah dunia pun tak ada nok. Tak ada pian nok amalan jahat. Tapi sepada oyak sok motulah. Benda tu tu tekan ni daripada tiga, sekurang-kurangnya tiga. Satunya, mari daripada hawa nafsu yang jahat, ammaratun bisu. Yang keduanya, mari daripada tekan ni syaitan. Yang ketiganya, mari daripada tipuan dunia. Nah, mata'ul hayatid dunia. Wa mal hayatid dunia illa mata'ul gurur. Gurur ni mana? Tipu. Dunia ni, bagai putih nampak hitam, bagai hitam nampak putih. Bagi molek nampak uduh, bagi uduh nampak molek. Orang gua royak ke dia. Jamin budak-budak yang melah ni, budak-budak dah. Orang tua royak atas jangan buat benda ni, awal. Anak jangan buat benda ni nah. Ya wasa kata kot dan. Ya kata kot dan yang melah ni. Nah tekan ni, oh tak boleh duduk rumah kot dan. Kena tubik cari peran, cari sahanya tak. Sebab duduk rumah ni, kena tekan daripada bapak ya kata. Sebenarnya ya budak ni ya tak tahu kata ya jadi wah bola. Syaitan duk tekan dia kok nung. ayah ya tekan mai kok ning mung nak cukgo ni aku nak cukgo ni sama-sama jadi ya wala ya ya tak khabar syaitan nak tekan dia ya khabar ayah ya nak tekan dia ayah ya tekan dia khabar mak dia tekan dia khabar ya wasata tukot dan padahal dia tukot dan daripada hawa nafsu dia ya tak khabar situ tukot dan daripada syaitan ya, ya tak khabar ya tak kena apa arti hidup apabila ya tak kena apa arti hidup maka dia wasa kata siapa main nak steering hidup dia nak ui dia tu tak serupa dengan dia kena tekan daripada hawa nafsu dia dengan tekan daripada syaitan dia dengan kekeliruan dunia dapat dia ya wasa kata kena tekan nah, itulah budak-budak nah orang tua apa berhati juga nak murih ke orang budak yang lari baik tak orang lawan pak ya yang kata tukut dan orang tua nak murih orang-orang dia suruh semayang nak murih lupsina mata lu ya nak tu suruh semayang suruh jangan isap rokok misal murih lu nah misal ya murih sebab ya wasa kata tak ada bebah nah tak bebah ya wasa isap rokok tak boleh duduk sini tak bebah tu ya arti bebah tu kalau kita royak ke iaitu turut tekan hawa nafsu yang jahat atau kilik dalam bahasa Syiah kata dengan tekan syaitan yang durjana dengan tipuan dunia yang mengeliru tiga uten ni ya tiga uten ni dalam dunia yang ada bagi akhirat tiga uten tak ada nafsu amarah tak ada syaitan tu kejang dulu dengan aku dah nah lepas tu dunia Allah Ta'ala hancur dah tak ada tiga otak ni jadi berimeh lu Fir'aun dan aku ini sepotong guh lu Fir'aun dan aku ini sepotong guh oh Tuhan ku aku selamat kau satu hari daripada api ni aku kena Tuhan molek-molek bagi dia akan rasa sebab tak ada kara nak menyebabkan dia jahil dengan Allah Ta'ala ya tiga otak ni lah menjadikan dia tu jahil dengan Allah nah tiga otak ni tak ada di akhirat maka dia ditegur sebab itu kalau kita kecek betul-betul boleh nak kata di akhirat esok tak ada orang kafe giduk kafe tak apa tu hai, tak ada di akhirat esok nah orang munafik pun tak ada dah ada hamba yang taat pada Allah tapi taat di dari sana sudah habis dah hang sob orang katuk dah tubik merka molek nak kisah mula tak boleh orang tak boleh dah jadi to'ak yang ada harga jawapan yang ada harga waktu duduk dalam bilik peperiksaan ya. Bilik peperiksaan ialah dunia ni lah bilik peperiksaan kita jawab gapo kena sini ada faedah jawab tak kena berlepas mati nak jawab semula tak boleh dah nah tapi sebenarnya bermaksud hong sok semula pula ya jadi pula Allah Ta'ala apabila kita tengok orang-orang jahat yang minta nak mari ke dunia pula bukan supaya dia mari buat kerja benda molek tak sih dah benda tak molek dulu tak tahu kata kena giduk dalam neraka gini nah jadi nak klik ke dunia semula Tuhan kata kalau awak klik semula pun ya neraka aku pula abang yang tak kena dunia ya kau akan dunia sepuluh akhirat dunia dengan akhirat bandai sepuluh duduk dalam dengan tafata lebih kurang gitu duduk dalam laut tu kok kucoh kok ni duduk dalam ya ombok kan tapi duduk tafata ni di akhirat sepuluh duduk tafata bandinglah kalau tak banding mudah-mudah nah jadi tak ada kena gelombang gapa duduk tafata nah akhirat esok tak ada gelombang gapa halah sutir ya halah straight maksudnya kubur halah gagal setara mana gagah setara mana gedebel setara mana oleh dunia maksudnya kubur halah pasu nah itulah subhanallah tengok sini bal temu lek sana temu gua ya dak temu lek dunia dulu nah amakak mari jumpa hak dia bede dulu pakak mari duk lewat tepi dia tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida kalau boleh gi jauh ga amal jahat ni tu kena pakak mari duk dia belaka akhirat esa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ayyullah dua kali wa yuhadzirukumullahu nafsah ayat dekat-dekat dan Allah Ta'ala memberi jaga akan kamu akan kekuasaan dia ingat mula itulah Allah Ta'ala kuasa buatlah tu segala amal kamu semua tu Allah Ta'ala pergi cari mung belakang mung nak beringat mung nak beringat mung nak buat benda amal baik amal jahat baik Semua tu amalan baik mai duk berhimpun belaka, ya kenalah amalan baik. Amalan jahat pun mai berhimpun juga. Tapi ya tak sebenarlah tu. Na'udzubillahi min dalik. Allah Ta'ala kata jaga-jaga nah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Supaya kita duk jaga-jaga kat anak-anak tu lah. Jaga-jaga anak. Jangan buat gini nah. Nanti gini. Allah Ta'ala wui jaga. Segala macam Allah Ta'ala kecek dengan hamba dia. Nak wui hamba dia tertakut pada dia. Wui hamba dia tu wasa reti akan hakikat sebenar. Kepada hakikat hidup ni. Hakikat hidup ni tak tahu. Kalau tak dengar Allah Ta'ala rakyat nak tahu gana orang lain tak ada menjadi manusia. Nah, mari profesor setara mana marilah. Sasracan setara mana marilah. Tok Pomo setara mana. Semua tu tak kenal manusia. Malaikat Allah pencipta manusia sahaja kenal manusia. Lalu itulah. Kalau kita berasa nak molek diri sungguh kena dengar tua kita lah. Rakyat belah mana. Nah, ialah Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Nah, Tuhanlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Allah lah Tuhan kami, hei orang Islam. Wa Rabbukum dan Tuhan kamu, hei orang kafir. Allah belaka Tuhan kita dan Tuhan kamu. Nah, tidak. Lalu tu Allah Ta'ala wujaga wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Tapi dia buka. Dia capa sama. Tidak itu kita nak duduk tak ada selok. Dengan ayat Quran selok. Lalu tu dia kata. Boya warning tu kita takut. Ya. Bawa takut dia kata. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Allah Ta'ala tu sangat lembut. Sangat kesian dengan hamba dia. Jadi kita rasa. Ay boleh tupai pula dah tak ditakut. Wa yallahu hadirukumullahu nafsah. Sosrio takut apa nak lari saya tak lari la malja wala manja illa ilaih. Tidak ada tempat nak pergi lari, tak ada tempat nak pergi tuju mereka kepada Allah saja. Kaca-kaca klik tu, kaca-kaca klik tu balah tu lah. Itulah kita manusia, hei ahli majlis ilmi yang mulia sekalian. Nah, itulah kita manusia sangat daif, sangat daif. Semua diatur dengan cukup. Tetapi kelebihan kita tu hewinya, kita bebas segi milih. Nak pilih benda jahat, ada pihak duk. Nah, lari kita dari segi orang panggil Tuhan tak ada duk. Tak izin kita buat benda jahat. Izin juga. Bebas. Tuhan izin kita nak buat benda baik. Tak ada apa. Izin Tuhan izin lah. Maksudnya Tuhan tu beri kuasa pada kita. Nak pilih. Kuasa pilih. Itulah duk kita, salah kita tu. Ada kalau tak ada kuasa pilih, tu tak usah salah. Bagi hak buat dengan tergagah, tu tak ambil salah. Nah, bagi yang buat dengan tak ada pilihan hati, tu tak ada ambil salah. Walau buat siapa orang lain mati sekalipun, tu tak ambil salah. Nah, ada pun buat dengan pilihan hati, itu saja Allah Ta'ala ambil salah. Siapa ada akhirat, ya wagi buku. Buku salah kita pilih orang kafir untuk nak lawan orang Islam. Ini buku belawan lah. Kalau nak pakai duk baik-baik itulah lain pula. Buku belawan. Orang Islam belawan orang kafir. Akhirnya kita pilih orang kafir untuk nak belawan dengan orang Islam. Itu adalah salah besar. Jangan kita nak pilih orang belawan. Untuk berbaik-baik, tak apa. Nah, untuk berbaik-baik, kita bukan dilarang untuk berbaik-baik dengan orang yang bukan Islam. Untuk nak bir buat baik dengan orang bukan Islam, tetapi jangan sampai kita memilih mereka untuk nak menguasai ke atas orang bukan Islam sama sekali. Kita mesti kena bela agama kita, bela orang Islam. Nah, tetapi bukan kita buat menyakiti kepada orang bukan Islam. Itulah kita kena jaga situ molek, kecuali dia tu mengkhianati orang Islam. Maka itu lain pula cerita. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ning khususnya zaman Nabi. Zaman Nabi ni Nabi duk belawai dengan kafir. Pak kafir Nabi, zaman Nabi kafir harbi pada kebanyakannya. Kafir menetap kedatangan Islam. Mekah baik, di Madinah baik, di mana baik belah tu. Masuk Qasih bih. Siapa jadi Ahzab, peperangan Ahzab. Jadi Allah Ta'ala sebedoa berfirman kepada Nabi kata, "Qul ya Muhammad," mengkata lagi pula. Berapa kali qul dah ni? "In kuntum orang-orang musyrikin tuhibbun Allah, kamu tu kasih pada Allah sungguh, fattabi'uni, maka naklah kamu ikut akulah hei orang musyrikin, tu aku kalau mu kasih pada Allah." Sebab puak musyrikin tu dakwa dia kata dia ni adalah orang kasih pada Allah. Tengok Kaabah ni kita ada cara, Mahmat tak kuasa nak cara Kaabah. Jadi kita ni Tuhan kasih puak kita. Jadi tu ime Masjid Haram dan bukan main-main masa Nabi Muhammad pindah daripada Mekah pergi pada Madinah. Puak dia yang ditime. Ditime pasal dia lah. Pasal semua berhala, pasal tawah telanya, pasal bertepai ikut rok. Ada ilmunya, tak ada ilmu puak dia. Buku tak ada ilmu saya. Allah Taala buka dengan Iqra sebab apa? Sebab orang Yahudi, orang kaum zaman itu tak ada ilmu. Bagi ilmu Iqra, baca olehmu. Nah, lalu itulah fattabi'uni, ikut olehmu akan aku ni. Yuhibbukumullah. Aku sini itu nabi lah. Sebab perkataan nabi walaupun ayat Allah Taala, tapi nabi suruh nabi kata belah ni. Bahawa Nabi kata, mana kata klik kepada Nabi lah. Fattabi'uni. Ini Nabi lah. Itibakkan aku ni. Nascaya yuhbibkumullah. Jawabnya, nascaya kasih cinta akan kamu oleh Allah. Kalau mula dakwa kata Allah Ta'ala, kasih kamu, kamu tak ikut aku, maka itu tak betul mula dakwa kamu. Nah, dakwaanmu akan betul apabila kamu tu taat kepada aku dan ikut aku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dosa dulu-dulu semua tu Allah Taala ampun belaka. Nah, ni khususnya orang belum masuk Islam, baru masuk Islam, yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Taala itu Maha Pengampun lagi pula Maha Penyayang. La ilaha illallah. Ini ayat ni kita boleh baca ikut peringkat mana. Kalau peringkat orang kafir, mana turut Nabi Muhammad. Kerana orang kafir Mekah tu dia ada Allah. Serupa dengan Nabi Muhammad juga, sama-sama ada Allah. Baitullah, bukan dia ada memiliki Baitullah, rumah Allah dia. Kafir Yahudi, dia ada Allah juga. Kafir Nasrani, ada Allah juga. Tapi Nabi atau seturut Nabi. Ada Allah belaka. Tiga-tiga kafir dapat Nabi, zaman Nabi duk jual dulu tu, ada Allah belaka. Musyrikin zaman tu. Lalu itulah kena duk di tekan buku Ittiba'ur Rasul tu besar benar. Tekan situ. Fattabi'uni, naklah kamu ittiba'kan aku. Yuhibbukumullah, nascaya Allah Ta'ala kasih padamu. Mana masuk Islam lah. Orang Kristian masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam. Orang musyrikin masuk Islam. Barulah cukup. Semua tu Tuhan ada belakang dah. Tapi syirik, sebab dia basuh tak cuci, sebab mari ialah barang lama. Allah Ta'ala tahu barang ada umur. Agama Nabi Ibrahim ada umur, agama Nabi Isa ada umur, agama Nabi Musa ada umur, supa tepung ada umur, duduk di kedai-kedai tu lah. Daya habis ma'am umur ke, tepung tu tak boleh makan dah lah. Habis umur lah. Buat ayuk, buat ayuk. Habis umur ya. Kalau makan lagi, senap perut. Begitu juga, buat ayuk agama Nabi Ibrahim wa'ari, sumsiram jadi cerah-berah ke habis licin lah. Kaabah asah habjuh menar Kaabah Nabi Ibrahim wa'ari dengan sahabat lama habis homo tu, jadi kau lain Kaabah, jadi punuh Kaabah. Siapa Kaabah tu jadi rusak juga, dirusak oleh habis homonya agama dulu-dulu. Dirosak oleh habis homo agama dulu-dulu. Lalu tu agama Islam hari pak tu mari seru kepada tauhid, nak membersihkan Kaabah seperti mana asal didatangkan Kaabah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam, nak bersih. Lalu tu suruh turut Nabi. Bagi orang yang tu bagi kafir dah, bagi orang yang tak ada kafir dah Islam tapi peleng buku ibadat, tak ada jadi tubik gama ittiba, mana-mana ibadat yang tak ada ikhlas atau tak ada ittiba, mana-mana kurang, mana-mana atau kurang kedua, maka tak jadi ibadat tu ke. Nah, ikhlas kepada Allah, ittiba atau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana-mana atau keduanya cedera, maka cedera ibadat. Ha, begitu kalau orang biasa duk lawangkan Islam dah, ayat ni pergi kok tu, pergi kok suruh ittiba sunnah Nabi. Tu baik kata puak sunnah dengan puak bidah. Itu baik situ. Hak tadi orang kafir dengan orang Islam. Ayat ni juga. Yang keduanya puak bidah dengan puak sunnah. Nah, hak tu tak ada kurang bala besar berlaku peperangan rusuhan dalam masyarakat daripada Islam dengan kafir juga. Dari segi bahaya tu baik. Ya sama titik alia juga. Main tak pakai sutih titik alia dah negamuk. Nah, duk peluk barang kufur dia tu, duk kok tua tik tua dengan kufur dia tu titik alia. Begitu juga setengah-setengah kaum duk peluk bid'ah dia, hak Nabi tak ada buat, hak nah, Rasul tak ada buat, sahabat tak ada buat tu. Titik alia tak bukan main-main. Oh ya kata sungguh peluk eh. Peluk sungguh. Pak orang nak kecekoh tu baik situ tu satu benda yang sangat payah. Nah, tak kurang payah daripada cekoh tu baik daripada kufur, tak kurang payah. Kok nun tak rasa payah mana sampai rasa kufur. Kok ning ni rasa Islam, kok teruk lagi. Nah, sebab itulah syaitan tu dia kasih kepada bid'ah lebih daripada dosa tamada-tamada yang tak sakut dengan bid'ah. Dosa zina, dosa curi, dosa kata huduh kok orang. Bagi iblis dosa tu tamada bagi. Ya nak dosa sedak sekali ya sakcai sungguh dosa bid'ah. Bagi iblis ya sakcai benar iblis. Nah sebab tu jaga-jaga molek kalau-kalau ada saki baki bid'ah dalam tubuh puak kita, kita bersihkan molek dengan ayat ni. Mari guna ayat ni. Qul hey Muhammad in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita buat bid'ah lama-lama dah tu, bawa kita paling masuk sunnah pak tu, Allah Taala pun belicing. Ha, tu bukan sekadar kata tak ada berpanjangnya dosa lagi, tetapi dosa lepas maidah tu Allah Taala yaghfir lakum dzunubakum. Nah, begitu juga orang masuk Islam, dosa yang buat masa dia jadi kafir tu, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa sebelum masuk Islam. Nah, itulah. Nah, Allah Taala perakan bukan sekadar Allah Taala kasih sahaja kepada orang ittiba sunnah Nabi, tetapi ia juga mengampunkan dosa lepas maidah sewaktu dia tak ada ittibakan sunnah Nabi. Dan boleh difahamkan ayat ini juga bahawa dosa-dosa yang mari lepas pada itu pun diampun oleh Allah Ta'ala belaka pula dosa lepas pada kita itibak sunnah pun. Nah, baik itu bagi orang kafir itibak akan millatu abihim Ibrahim, bagi orang Islam itibak akan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya dalam Islam cerak ada dua puak, puak bid'ah dengan puak sunnah tu yak dimula jadi lagi siapa ke learning tu ada, tak ada bukti-bukti. Cuma kita cek diri kita. Masuk dari puak mana kita. Kalau tak puak bid'ah, tak apa pun je. Nah, kalau wasa kata, wak ni, turut Nabi. Mana Nabi wak? Wak Nabi wak gini-gini. Wasa yakin malak? Ha, sudah. Nah, kalau orang nak kata bid'ah pun apa? Kita kena yakin malak. Atau kita wak benda hak Nabi. Nah, wak contoh atau Nabi. Nah, suruh dengan perkataan sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Nah, dan di sana ada lagi sunnah tarkiyah atau payah wak. Sunnah Nabi tinggal, Nabi taruh wahaning. Nah, sunnah tarkiyah benar taruh payah, tapi payah nak tinggal. Dah biasa wak sute payah nak tinggal. Sakut pak ngah benar maslahat gatik gak, kau payah lagi. Kadang-kadang tak ada masalah apa, dia biasa wak lahaning, tak ada pedah pekai kau kali. Azhar, dia wasa kata ibadat boleh falas sute, tak ada buku buku apa. Biasa wak lain. Padahal tak ada boleh falas ke apa, wak benda bina. Ah, misal. Nah, misal. Nah, jadi, ya tak boleh nak tinggal juga. Sama telah biasa ada pedah, sama ada pedah segi boleh duit kau, segi kenye perut kau. Ha, tu ya kau payah lagi, tu payah benar. Kita kena ra'i sikit atur tu. Nah, sekali-kali dia kenye. Nah, tak boleh pahala pun kenyai. Tak boleh pahala pun boleh duit. Jadi dah. Ni ada sesungguh duit pun tak boleh pahala kepada kenyai pun tak. Pahala tak boleh pula ada rugi situ. Ha, boleh labah sesungguh belak dia lah tu. Kita jam ke dia bagai tu. Sebab dia labah dah sikit. Nah, boleh dah duit sikit-sikit. Tak apa dah. Nah, tapi tak boleh lah ni. Ya ufillakum zunubakum. Tak boleh lah. Wallahu ghafur rahim. Allah Ta'ala ni panggil hamba dia yang kafir, panggil hamba dia yang selalu duduk la ala bid'ah, kata dia ni ghafur, minta lah apa, tinggallah bagi kafir mu dulu tu, hei orang kafir, masuklah Islam, hei orang kafir. Allah Ta'ala perakkan, nak akan hapus dosa. Nah, hei orang Kristian, terimalah Islam. Allah Ta'ala sahaja maha ampun segala dosa manusia, bukan Isa sebagai pengampun sama sekali. Innahu la yaghfiru dzunuba illallah. Sungguhnya tidak mengampunkan dosa mereka Allah. Isa tidak kuasa ampun dosa manusia. Sebab Isa adalah makhluk dan hamba. Nah, jangan sama sekali pergilah tu hai orang Kristian. Nah, dan orang kafir sepatulah. Nah, segala dosa kita Allah Ta'ala sahaja yang ampun. Batu maka terimalah Islam. Dan hei orang bid'ah, hei orang duk buat benda-benda Nabi tak buat, sahabat-sahabat tak buat, nah maka jangan kita buat. Atau Nabi itu nah lara, jangan kita buat sama sekali. Qul, kata olehmu, ini seruk tu baik lah, seruk senih lah, tak ada apa seruk ni. Ati'ullaha war rasul, ta'at olehmu kepada Allah dan kepada Rasul. Senih lah ni. Nah, dan pakat terima dah cerita-cerita penyakit dalam ayat 231, penyakit dalam ayat 30, reti ayat 29, reti ayat 28 malak. Akhir sekali, qul ati'u Allah war rasul. Katalah Muhammad sebagai kata terakhir, seru kepada masalah dok kecek ya ayat belum datu lagi itu. Ta'at olehmu kepada Allah dan ta'at olehmu kepada Rasul. La ilaha illallah, nuti'uka ya Rabb wa nuti'u rasulak ya Rabb. Fa in tawallau, maka jika kamu tu memaling, memaling ni lawan kepada ta'at lah, tak ada ta'at. Kalau mu tak ta'at, fa innallaha, maka ingatlah bahawa sesungguhnya Allah tu la yuhibbul kafirin, tidak kasih cinta kepada orang kafir. Di sini kita nampak kata ayat sebelum tu duk kecek buku orang kafir lebih banyak daripada orang Islam. Tetapi orang Islam bila duk dalam bentuk bid'ah, maka dia tu dekat-dekat juga dengan cerita orang kafir, na'udzubillah, sebab amalan dia akan hampa. Begitu juga orang syirik. Nah, kita ni bawa amal bawa semaya pak nak takut dua kara. Bawa semaya pak atau puasa pak takut dua kara. Takut syirik, takut bid'ah. Dua tu. Ya Allah, aku jangan syirik kamu, aku nak semaya ni ya Allah. Sebab bawa syirik, hancur amalannya. Nah, kepada walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Sesungguhnya aku telah wahyi, laqad uhiya ilaika, kepada hai Muhammad, aku telah diwahyu pada engkau, wa ilal ladzina min qablina, kepada orang sebelum engkau hai Muhammad, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta, jika kamu syirik, Nah, jika lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Nascaya diruntuhlah oleh amalanmu. Jadi kita harus mayain amalan kita bergrup-grup-grup turun. Tak ada apa siapa. Runtuh amalan kita. Sia-sia amalan kita. Takut kita bersyirik. Nah, wala takunanna minal khasirin. Nascaya jadilah kamu daripada orang rugi. Duk semaya tapi rugi sebab semaya dengan syirik. Puasa, puasa rugi, puasa dengan syirik. Duk puasa atau puasa ni, ada orang nak meriwi kening pada kita ke mana misalnya. Atau gapa ikutlah, syirik. Syirik banyak. Jadi tiap-tiap amalah takut ada dua. Satu syirik, dua bid'ah. Kena kedok dengan rasa muak ni ya Allah. Aku tak kena betul mana supaya rasa muak. Minta mu beki ya Allah, beki ya Allah. Mu kuasa beki. Aku tak kuasa nak beki diriku. Allah Ta'ala, ya kuasa beki kita. Ya hayyu qayyum rahmatika astaghiis fa aslih li sya'ni kullahu. Ya hayyu qayyum, hei Tuhan yang hidup lagi pula yang selalu mengurus. Nah, bi rahmatika astaghiis, dengan rahmat kamu aku minta tolong. Fa aslih li ya Allah, baiki diri aku ni ya Allah. Nah, aslih li fi nafsi sya'ni, pada keadaan aku semua. Nah, kita suruh baiki, suruh Tuhan baiki. Semaya kena lagi. Puasa aku kena lagi. Dia syirik tono, apa-apa syirik ya Allah. Dia bid'ah tono. Nah, betul-betul bid'ah. Kata-kata getuk-getuk betul ya Allah. Jangan tak betul dengan hak Nabi mu. Nah, begitulah. Tiap-tiap kali beribadat, kena ingat pada dua tepan hak ibadat. Dua wairah ting. Nah, wairah syirik, wairah bid'ah. Nah, siapa selamat dari dua wairah tu, selamatlah dia dan jayalah dia boleh pahala di sisi Allah Ta'ala. Siapa tak selamat, maka rusaklah amalan dia. Nah, jadi tak ada itibakkan sunnah Nabi. Bid'ah adalah benda yang Nabi sangat marah. Nah, dalalah, kullu bid'atin dalalah. Sesak kita, duk semaya sesak boleh. Subhanallah, takut kita. Semaya boleh sesak dah. Semaya tapi ada orang sesak. Apa-apa? Sebab semaya kita dengan bid'ah. Ah, jaga molek situ. Kalau ada lah, kalau tak ada, mujur lah. Tiap-tiap orang, hei umat Islam, apabila beribadah pada Allah, takutlah pada dua perkara. Satu, takut kita syirik dengan niat gitu dan begini lain pada Allah Ta'ala saja, duk tengok kita, duk dengar kita. Sebab kalau kita syirik, syirik free ya. Tak ada boleh apa lah syirik tu. Nah, kalau kita syirik, syirik free. Kalau syirik ada benda hingga juga, tak ada benda apa sekarang lah syirik. Nah, Khasungguh Tuhan, Tuhan saja duk tengok kita. Tuhan saja duk dengar kita baca. Tuhan saja duk bantu segala kerja kita. Yang lain tak ada kuasa sikit abuk. Namanya dengar kita kecek. Namanya nampak kita buat. Jadi syirik peri. Oh, gocah angin teruk benar. Peluh macam tu. Tapi tak ada apa sekarang gocah angin. Free, syirik free. Tauhid lah sungguh. Pasal waktu kita jangin sama. Yang keduanya bid'ah. Bid'ah tu jalan belakang. Nah, gocah angin belakang. Bid'ah. Gocah angin. Bawa peri. Tak ada boleh pun sekarang. Nah, boleh dosa. Na'udzubillah. Boleh dosa. Dengan sengkar kata boleh pahala. Syirik sepatutnya dengan sengkar kata boleh amalah. Padahal hanya runtuh amalah. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu qayyum birahmatika astaghis. فاصلح لي شأني كله وشؤون أولادي وبناتي وزرياتي وزوجاتي ووالدي وإخواني وأخواتي وطلابي وطالباتي كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Jangan kamu serah ke dia aku walaupun sekelip mata. Kalau serah ke aku tu aku pun aku tak kuasa nak baiki diriku. Mung baiki ya Allah. Mung baiki ya Allah. Nah, gitulah. Allah sedap kira dengan Tuhan ni sedap. Sebab dia kuasa. Kira dengan orang tak kuasa ni kat Allah. Sakit pala-pala. Kira manusia. Kek pala lu. Nah, kek pala. Kelip pang. Garu pala. Kek pala. Tak jaya perkara. Kira dengan hamba ya. Tak jaya. Kira dengan Tuhan. Seni. Nah, kira dengan Tuhan seni. Tak ada. Kira kita kira dengan Tuhan yang tak jaya tak ada. Kalau tak jaya dunia, akhirat insyaAllah jaya. Tak ada masalah apa. Nah, insyaAllah ta'ala. Oleh itu marilah kita bertauhid pada Allah. Hei umat Islam, hei orang Islam, hei orang kafir, kliklah kepada agama Allah. Rabbuna wa rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu semua. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Taala tak kasih pada kafir. Oleh itu maka jangan kita dia kafir atau serupa dengan kafir. Wala takunu kalladzina kafaru misa. Kalladzina gitu, gitu. Jangan kamu jadi seperti orang itu. Tuhan tak suruh jadi seperti. Jadi kalau kita tak kafir tapi jadi seperti kafir, atau boleh enggak? Nah, kita tak ada kafir tapi jadi seperti kafir. Nah, tak sah juga. Oleh itu maka marilah kita bertakwa pada Allah Taala. Hari ini kita ngaji pak ayat, akan kita sambung pada minggu depan ayat susnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Nafa'ana Allah bihadzal ayatil karimah wa iyyakum innahu was-sami'ul basir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.